sebagian manusia adalah perbaikan yang Allah berikan. Dia tidak menganggap bahwa termasuk perbaikan juga adalah dia mensyukuri akan nikmat Allah. Termasuk perbaikan terhadap ukuran dunia, urusan dunia adalah bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kalau berbicara tentang syukur, tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Relakan, relai, puaslah, relalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Kenapa demikian? Dan ingat, ini tadi termasuk daripada perbaikan terhadap perkara dunia. Jangan pernah mengira sebuah perbaikan hanya dengan tambahan. Orang sebagian mengira kan, urusan dunia saya ingin diperbaiki oleh Allah. Kenapa Pak? Karena saya ingin tambahan dari Allah dari apa yang ada sekarang. Padahal termasuk perbaikan Allah terhadap urusan dunia seseorang adalah ketika Allah membimbing orang tersebut bersyukur. Karena dengan dia bersyukur, dia akan menjadi orang yang paling kaya. Di sini rahasianya. Saya beri contoh. Sebagian orang melihat kesenangan hidup itu hanya dengan harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang luas, tabungan di sana sini, simpanan masa depan di sana sini, perniagaan terus naik. Sebagian orang menganggap itulah yang dinamakan orang-orang yang patut disyukuri. Orang yang patut bersyukur seperti itu. Sedangkan orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, yang dibatasi rezekinya, ini adalah orang-orang yang disempitkan oleh Allah. Berarti tidak patut bersyukur. Ketika Anda mendengar tadi sabda Rasul, "Irdha bima qasamallah." Puaslah dengan apa yang Allah berikan. "Takun aghnan nas." Pasti kamu menjadi manusia yang paling kaya. Orang mengira bahwasanya apa yang Allah berikan, ya berarti uang, harta, rumah, simpanan emas, perak. Padahal di sana ada yang lebih berharga. Apa itu? Yaitu mata yang Anda gunakan untuk melihat nikmat tersebut. Lebih berharga daripada sesuatu yang Anda anggap berharga tadi. Kita tidak bisa melihat mobil sebagai sebuah nikmat kecuali dengan mata. Berarti di sini mata lebih berharga daripada mobil. Mata lebih berharga daripada rumah yang megah. Kok bisa? Buktinya yaitu kapan Anda diberikan dua pilihan, pilih rumah atau pilih mata? Hah? Harus milih salah satunya. Pilih mata. Dan orang yang dia tidak mempunyai mata tidak akan merasakan kelezatan pada nikmat tersebut. Harta melimpah ruah karena mata kita yang melihat. Rumah yang megah karena mata kita melihat. Kalau dia tidak mempunyai mata, itu semua tidak akan terasa. Berarti pada diri kita ada sesuatu yang harus kita lebih syukuri daripada hanya harta-harta yang semu, yaitu anggota tubuh kita yang sempurna. Ini makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Puaslah dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Si fulan iri karena kawannya diluaskan hartanya. Si fulan iri karena kawannya diberikan rumah yang megah. Si fulan iri karena kawannya diberikan alat-alat transportasi yang wah-wah. Padahal dia mempunyai sesuatu yang lebih berharga daripada yang dia iri tadi, matanya. Maka bersyukurlah, Anda akan menjadi orang kaya. Dan ini termasuk daripada perbaikan hidup kita, urusan hidup kita. Bersyukurlah, Anda akan menjadi orang yang paling kaya. Dan itu termasuk ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah untuk kami dunia kami. Jangan cuma mindset kita berpikir, perbaikilah dunia kami itu berarti yang asalnya uangnya 1 juta diperbaiki menjadi 50 juta. Jangan. Tetapi bagaimana uang 1 juta ini penuh dengan kesyukuran, bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Itu termasuk perbaikan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu renungan yang merupakan kiat agar seseorang lebih bersyukur kepada Allah. Tidak heran Rasulullah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sumpah, dari sumpah iblis. Ketika iblis dikutuk oleh Allah, iblis mengatakan thumma la'atiyannahum min baini aydihim, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian aku akan benar-benar mendatangi manusia mereka dari depan, dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan, dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu wahai engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena salah melihat sesuatu. Berarti termasuk faedah yang menarik dari pagi ini, dari pembicaraan kita ini, kiat agar tidak iri, maka resapi nikmat-nikmat yang Allah ada pada diri kita. Anda tidak akan pernah iri. Saya pengin motor satu lagi. Karena saya, istri saya sudah bisa naik motor, saya ingin satu lagi. Indah kayaknya punya motor yang begini, yang begini, yang begini. Padahal indahan tersebut bisa saya rasakan ketika saya punya mata. Berarti mata saya lebih berharga daripada motor-motor indah tersebut. Ini yang dikatakan oleh Yunus ibn Ubaid rahimahullah ketika syaka ilaihi rajulun, ada seseorang mengadu kepada dia, dhiqa halihi, tentang sempitnya keadaannya. Kemudian kata Yunus ibn Ubaid rahimahullah, apakah engkau mau aku beli dua matamu dengan ratusan juta? Kata dia, la, tidak. Apakah engkau mau aku beli dua tanganmu dengan ratusan juta? Kata orang tersebut, la. Apakah engkau mau aku beli dua kakimu dengan ratusan juta? Terus disebutkan Yunus bin Ubaid tentang nikmat-nikmat yang ada pada tubuhnya, yang ada pada dirinya, Maka orang tersebut menjawab, tidak. Di akhir Yunus ibn Ubaid mengatakan, ara indaka mi'in uluf dirhaman wa anta tashkul hajah. Aku melihat kepada engkau miliaran. Engkau memilikinya miliaran. Kenapa masih mengadu tentang kesempitan hartamu? Ini yang membuat orang nyaman hidupnya. Lapang. Tidak dikejar-kejar dunia. Dunia yang ngejar-ngejar kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa, ini buktikan hadis ini, muskilah kita, problem kita ini, tidak yakin dengan janji Allah dan tidak sabar. Ini muskilah kita. Tidak yakin dengan janji Allah, tidak sabar. Dan siapa yang yakin dengan janji Allah, dia bisa membuktikan janji Allah tersebut. Lihat, janji Rasulullah yang itu adalah wahyu dari Allah, buktikan ini. Buktikan bahwasanya itu benar. Rasulullah SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu adalah tekadnya, yang surga adalah asa dan citanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jama'allahu alaihi syamla. Usaha-usaha dia Allah akan teguhkan di dunia. Semua rencana-rencana dia tentang mencari dunia Allah akan teguhkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan letakkan kekayaan pada hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Ini yang saya katakan tadi. Dunia akan ngejar dia dalam keadaan dia, saya enggak butuh sama engkau. Ini orang yang orientasinya akhirat. Kebalikannya, orang-orang yang dikejar-kejar dunia selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa saya ingin itu, saya ingin ini, yang itu tidak akan pernah habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia adalah tekadnya, ja'alallahu faqrahu baina aini. Allah akan menjadikan kemiskinan dia selalu ada di hadapan mata dia. Selalu merasa kurang. Karena urusan dia dalam dunia. Selalu merasa kurang. Selalu merasa dikejar-kejar. Tidak pernah cukup. Dan perkataan ini bukan berarti menjadikan seseorang tidak bekerja, tidak semangat bekerja. Akan tetapi menjadikan seseorang menjadikan dunia sebagai hanya sarana untuk kehidupan akhirat. Bukan tujuan. Yang kedua ini menjadikan dunia sebagai tujuan. Maka apa yang terjadi? Allah akan menjadikan di hadapan matanya cuma miskin, kurang, kurang, kurang. Ini yang membuat orang iri. Ah, si fulan sudah punya itu, saya belum. Si fulan sudah punya ini, saya belum. Si fulan, dan terus seperti itu. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan mencerai-beraikan usaha dunia dia. Dan yang terjadi apa setelah itu? Wa lam ta'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan tidak datang dari kepada dia kepada perkara dunia kecuali yang ditakdirkan atasnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ketika berdoa seperti tadi, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amdina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashun. Perbaikilah untuk kami urusan dunia kami. Jangan menganggap perbaikan dunia cuma tambahan. Tetapi perbaikilah urusan dunia kami itu berarti Allah menjadikan kita pandai bersyukur, taat beribadah, puas dengan apa yang Allah relai, Allah berikan. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan kepada orang yang disempitkan rizkinya oleh Allah, itu lebih luar biasa dibandingkan orang-orang yang hanya memandang rezeki hanya pada nikmat, pada harta, pada benda, pada rumah. Anda akan merasakan lezatnya punya rumah yang luas, yang megah, kapan? Karena ketika dengan mata kita melihatnya. Kalau enggak punya mata, apa nikmatnya? Enggak ada. Seluas lapangan sepak bola juga enggak nikmat. Iya kan? Saya ketika di kemarin di Riau, kaplingan-kaplingan, subhanallah, ada yang 600 meter persegi, ada yang 800, ada yang 1000. Dalam hati saya, rumah sebesar ini kalau seandainya saya hidup, tapi saya buta, tidak ada nikmatnya. Berarti nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan rumah sebesar itu. Maka bersyukurlah. Ini yang tidak diingini oleh iblis dari kita. Pandai bersyukur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kita kalau tidak salah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke 82 ya. Terakhir. Taib. Ada di dalam benak saya sebuah terfikir ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 80. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Dan kaum Yahudi mengatakan, "Kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari yang berbilang." Salah satu pelajaran menarik dari ayat ini sebelum kita baca ayat yang ke-83, sifat dominan dari kaum Yahudi yang dimurkai oleh Allah, yang sepatutnya kita tidak mencontohnya, adalah suka merasa aman dengan siksa. Apalagi kalau sudah tumbuh jenggot, ngajinya di Masjid Imam Syafi'i, ikut kajian salaf, diembel-embeli dengan salafi, merasa surga sudah di tangan. Jangan. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Bahkan semakin seorang berilmu, semakin dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa dirinya apakah diterima amal ibadahnya atau tidak. Ini sifat dominan dari kaum yang dimurkai oleh Allah, yaitu merasa aman dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, apa perjanjiannya? Janganlah kalian menyembah kecuali Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Dan dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian. Dan dalam keadaan kalian menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa hadhihi syara'i'u min usuliddin allati amara Allah biha fi kulli syari'ah." Perhatikan, ini penting. Syariat-syariat yang ada disebutkan di dalam ayat ini termasuk pokok-pokok ajaran agama yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya di setiap agama, di setiap syariat. Jadi dari mulai menyembah Allah, ini bisa kita catat, pokok-pokok agama semua para nabi, ya, pokok-pokok agama semua para nabi, yang pertama mentauhidkan Allah, ini semua nabi sama ajarannya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya kita dapati nanti ajaran-ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ini. Makanya jangan heran pula kalau ada di ajaran Nabi alaihi wassalatu wassalam, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad maksud saya, ada ajaran seperti wa aqimus shalah, apa tadi? Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba, berbuat baik. Kepada kerabat. Ini ajaran seluruh nabi seperti ini. Makanya jika menyelisih ajaran ini tercela. Tercela, lebih tercela. Kenapa? Karena berarti menyelisih seluruh ajaran nabi. Yang keempat, berbuat baik kepada anak yatim. Yang kelima, berbuat baik kepada orang miskin. Ya, ingat, ini ajaran seluruh para nabi. Kemudian wa aqimus shalah, mendirikan salat. Wa qulnas husna, ya. Yang keenam, yaitu berkatalah baik, berkata baik. Yang ketujuh, mendirikan salat. Yang kedelapan, membayar zakat. Habis itu? Yang kedelapan, membayar zakat. Summa tawallaitum, ya, cukup, itu delapan. Itu adalah ajaran yang sama dari seluruh syariat yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang sama dari seluruh para nabi yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, di sini maksud dari ini adalah jangan heran setelah ini kalau ada di kalau ada orang yang mengaku, "Oh, ternyata agama Yahudi ada sholatnya." Maka kita katakan, "Iya, kita tidak heran." Ya. Agama Yahudi ada sholatnya. Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus menjadi nabi dan rasul, sholat tersebut terhapus. Yang ada hanya adalah sholat siapa? Sholatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat-sholat sebelumnya memang ada. Akan tetapi semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhapus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Listimaliha 'alal masalihil 'ammah. Karena syariat-syariat tersebut mencakup kepentingan-kepentingan yang baik yang umum, fi kulli zamanin wa makanin. Di setiap waktu dan tempat. Fala yadkhuluha naskhun, maka syariat-syariat ini tidak termasuk, tidak ada penghapusan. selalu ada. Meskipun bentuknya beda. Zakat ada di zaman Nabi Ibrahim, tapi bentuknya beda. Salat ada di zaman Nabi Ibrahim, tapi bentuknya beda. Kenapa demikian? Karena ini. Karena inilah yang merupakan hal-hal yang penting bagi manusia dalam hidupnya. Ka asliddin, sebagai ajaran pokok agama. Walihada amarana biha fi qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga untuk mengerjakan ini semua di dalam ayatnya yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana Kita lihat ayat berapa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat An-Nisa ayat 36. Bisa dicatat surat Al-Baqarah ayat 83 sama dengan surat An-Nisa ayat 36. Sama dengan surat An-Nisa ayat 36. Saya baca ayatnya ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Artinya, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah pada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Lihat, sama kan? Kenapa? Karena memang itulah yang merupakan hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh manusia ketika hidup di dunia. Kemudian, Asy-Syaikh mengatakan, فَقَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ. Dan firman Allah yang berbunyi, dan ingatlah, ketika kami ambil perjanjian dari Bani Israel, هَذَا مِنْ قَصْوَتِهِمْ anna kulla amrin umiru bihi ista'su fala yaqbalunahu illa bil aymanil ghalidhah. Artinya, ini adalah termasuk kekerasan hati mereka, bahwasanya setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya, mereka sulit untuk menerimanya, mereka tidak menerimanya kecuali dengan sumpah-sumpah yang besar. Ini makanya pakai sumpah. Dan ingatlah kami ambil perjanjian dengan dari orang-orang kafir. Wal uhud al muwassaqah, dan perjanjian yang benar-benar disepakati. La ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Hadza amrun bi ibadatillahi wahdah wa nahyun 'anil syirki bih. Ini adalah perkara untuk beribadah kepada Allah semata dan larangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asluddin. Ingat ini. Di sini letak pentingnya tauhid. Kalau ditanya, "Ustaz, kenapa sih ustaz-ustaz Ahlus Sunnah senantiasa mengajarkan tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan?" Salah satu jawabannya ini. Ini adalah pokok agama. Yang mana kata Syekh, "Fala tuqbalul a'malu kulluha illam yakun hadza asasuha." Amalan-amalan apapun bentuknya tidak akan sempurna kalau seandainya, atau tidak akan diterima lebih tepatnya, tidak akan diterima jika bukan ini dasarnya. Ya, amalan apapun, sebanyak apapun, jika bukan tauhid dasarnya tidak akan diterima. Fahadha haqqullahi ta'ala ala ibadihi. Inilah haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Makanya Pak, Ibu, perbaiki akidah. Karena sholat kita bergantung pada akidah. Perbaiki keyakinan. Karena sholat kita bergantung, karena zakat kita bergantung kepada keyakinan kita. Perbaiki agama, perbaiki keimanan kepada Allah. Karena puasa kita tergantung kepada keimanan kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah. Kapan tauhidnya melenceng, tidak tauhid lagi, tidak hanifan lagi, tidak lurus lagi hanya kepada Allah, tidak sesuai dengan fitrah lagi, sebagaimana disebutkan oleh Allah, dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Maka kapan itu tidak lurus, tidak fitrah lagi, tidak Islam lagi, tidak murni lagi tauhidnya, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Walau secuil melencengnya. Kalau seandainya kita hanya karena Allah 99,999% karena Allah, tapi masih ada 0,0001 karena selain Allah, tidak akan diterima amal itu. Karena itu asas agama. Ya, maka perbaiki akidah kita. Baik untuk diri kita ataupun keluarga kita. Kemudian Syekh mengatakan, wabil walidaini ihsanan, dan firman Allah yang berbunyi, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ai ahsinu bil walidaini ihsanan, yaitu berbuat baiklah kepada mereka dengan sebenar-benar baik. Wa hadza ya'umu kullu ihsanin ihsani qauliyin aw wa fi'liyin, dan ini adalah ya'umu kullu ihsanin qauliyin wa fi'liyin. Ini adalah mencakup seluruh perbuatan baik, ucapan ataupun perbuatan. Mimma huwa ihsanun ilaihim, yang termasuk daripada perbuatan baik kepada mereka. Wa fihi nahyu anil isaati ilal walidain, di dalamnya larangan untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua. Au adamil ihsani wal isaah, atau tidak berbuat baik, yaitu berbuat buruk. Li annal wajiba al ihsan wal amru bisyai'in nahyun an dhiddihi, karena yang wajib itu adalah kebaikan, dan perintah sesuatu, perintah untuk mengerjakan sesuatu itu adalah larangan tentang kebalikan dari sesuatu tersebut. Ini kaidah, kaidah fikih, Pak. Catat. Perintah terhadap sesuatu adalah sebuah larangan kebalikan sesuatu tersebut. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan kebalikan sesuatu tersebut. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan kebalikan terhadap sesuatu tersebut. Dan ini faedah, ini menarik, nanti saya akan jelaskan contoh-contohnya. Seperti ini, perintah diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, berarti itu larangan untuk durhaka. Ah, begitu. Perintah untuk makan halal, berarti itu larangan untuk makan haram. Paham ya? Begitu ya. Perintah untuk apa? Coba ambil contohnya lagi, yang lain. Perintah untuk apa? Perintah untuk sholat, larangan untuk meninggalkan sholat. Atau bisa juga kebalikannya. Wa nahyun 'ani syai'i amrun bidaddihi. Ini kebalikan darinya. Dan larangan terhadap sesuatu itu adalah perintah untuk itu. Wala taqrabuz zina, larangan untuk zina. Berarti perintah untuk menjauhi zina. Mau nikah lagi antum, akhbar tiar. Umu nasibah itu akhbar tiar yang ngomong, bukan saya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk tidak berjudi, berarti larangan untuk tidak berjudi. Terus seperti itu. Maka dua kaedahnya berarti. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan kebalikan dari sesuatu tersebut. Kebalikannya, larangan terhadap sesuatu adalah kebalikan dari sesuatu tersebut. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah terhadap kebalikan sesuatu tersebut. Nah, ini pelajaran menarik. Mudah-mudahan yang punya, masih punya orang tua, masih bisa menerapkan ini. Coba perhatikan, terakhir ini kita tutup. Walil ihsani diddan. Dan, ya, perhatikan. Berbakti kepada orang tua mempunyai dua kebalikan. Karena kita katakan tadi kan, perintah terhadap sesuatu adalah larangan akan kebalikan sesuatu tersebut. Perintah terhadap sesuatu larangan akan apa? Kebalikannya. Allah memerintahkan berbakti. Berarti larangan untuk durhaka. Nah, kebalikannya apa? Durhaka. Perintah terhadap berbakti berarti larangan akan durhaka. Durhaka ini kata Syekh ada dua. Ini penting. Ya. Walil ihsani diddan. Dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua punya dua kebalikannya. Berarti durhaka ada dua. Paham ya? Walil ihsani diddan. Artinya apa? Berbakti kepada orang tua mempunyai dua kebalikannya. Yang kita dilarang berarti untuk mengerjakannya. Yang berarti pula durhaka itu ada dua. Apa yang dikatakan oleh Syekh di sini? Yang pertama beliau mengatakan al-isaah. Durhaka dalam bentuk menyakiti. Menyakiti. Ya. Al-isaah. Apa tadi? Durhaka dalam bentuk apa? Ibn Syekh mengatakan wahiya a'zamu jurman. Kalau Anda durhaka tetapi tidak menyakiti, tetap itu durhaka. Ada yang lebih parah daripada itu, durhaka dalam bentuk apa? Menyakiti. Kemudian yang kedua kata Syekh yaitu wa tarkul ihsan biduni isaah wa hadza muharram, dan meninggalkan berbuat baik tanpa menyakiti dan ini diharamkan. Lakin la yajibu an yulhaqa bil awwal wa kadza yuqalu fi sillatil aqarib wal yatama wal masakin wa tafasil ihsan la tanhasiru bil ad bal takunu bil had. Artinya, dan termasuk daripada durhaka yang jenis kedua adalah tidak berbuat baik. Tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi ada tidak berbuat baik yang tidak menyakiti. Menyakiti itu sambil menghina, sambil mencela, sambil merusak menyedihkan perasaannya. Ya. Ini durhaka ada dua macam. Ada yang tidak berbuat baik artinya ya dia kalau punya orang tua dia tidak perhatikan, dia tidak acuh tak acuh, tidak menyakiti dia. Ada yang sudah tidak berbuat baik plus menyakiti. Ya, ini pelajaran yang sangat menarik dari kaidah tadi apa? Perintah terhadap sesuatu adalah larangan akan kebalikannya. Perintah berbakti kepada kedua orang tua adalah larangan untuk durhaka. Dan durhaka kata Syekh adalah dua. Kebalik dari berbakti itu ada dua macam. Yang pertama menyakiti, yang kedua tidak berbuat baik. Tidak semua tidak berbuat baik itu menyakiti. Dia hanya tidak berbuat baik, misalkan tidak menafkahi, selesai. Ya. Dia tidak hina, tidak dijadikan, tidak dia pukuli atau tidak apa. Bentar. Makanya Syekh di sini mengatakan bahwasanya jangan dikaitkan ini dengan ini. Karena pada kalau kita lihat tidak berbuat baik memang sama, menyakiti juga. Cuma ini lebih parah, makanya Syekh sendirikan dibandingkan ini. Dan tidak semua tidak berbuat baik menyakiti, tidak semua. Ya. Dia misalkan punya orang tua, tapi dia biarkan orang tua tersebut hidup dalam kemiskinannya, hidup di dalam kesengsaraannya. Sudah, dia tidak menyakiti. Ada orang yang punya orang tua, sudah hidup dalam kemiskinannya, kesengsaraannya, habis itu disakiti lagi. Jadi ini lebih parah. Ada yang cuma seperti ini. Oh itu pasti. dan tidak semua tidak berbuat baik menyakiti. Apa ya pada ikhwas kan? Ini kita ambil sebenarnya kaidahnya tadi. Bidhdhi al-amru bin bisyai nahyun amdhdhi. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan akan kebalikannya. Perintah berbakti, larangan akan kebalikannya. Kebalikan dari berbakti ada dua. Menyakiti dengan tidak berbuat baik. Yang itu kalau dalam bahasa Indonesia, semuanya masuk ke dalam apa? Durhaka. Nah, ajari itu kepada anak-anak kita. Nah, termasuk bakti, nak, jangan menyakiti orang tua. Yang kedua, nak, termasuk bakti, nak, berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tua. Ya, demikian. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Set dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Dari Pak Muhammad di Martapura, Ustaz, apa arti Ahlus Sunnah dan apa arti Wal Jamaah? Mohon dijelaskan. Ahlus Sunnah artinya adalah orang-orang yang mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jamaah artinya adalah orang-orang yang mengikuti kesatuan kaum Muslim. Jadi dia tidak keluar dari kesatuan kaum Muslim. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang keluar dari kesatuan kaum Muslim, memberontak kaum Muslim, memberontak dari kesatuan kaum Muslim, memberontak pemerintahan Islam, ini berarti tidak jamaah. Dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah artinya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan selalu berada dalam kesatuan kaum Muslim. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ada yang lain? Ada yang bertanya? InsyaAllah malam ini kita mengganti kajian yang tadi malam tidak sempat saya hadiri karena waktu yang begitu mepet, akhirnya kita tidak bisa mengikuti mengadakan kajian. Malam ini adalah kajian kitab Tauhid sebagai penggantinya, dan dengan takdir Allah tidak ada kajian yang mengisi malam ini, maka saya isi malam ini dengan kajian kitab Tauhid. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berbakti seorang anak yang apabila ketika dia kecil tidak diasuh oleh orang tuanya karena orang tuanya mengidap penyakit Alzheimer, ya, lupa gitu kalau dia memiliki anak, sedangkan ketika dia dewasa, si ibu ini dirawat oleh saudara ibu ini. Kemudian ketika dewasa, si anak ini meminta untuk merawat anaknya, tapi tidak diperbolehkan, Ustaz. Jazakillahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, saya berdoa semoga orang tua yang dimaksud disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan kepada seluruh anak-anak yang mungkin dia tidak mendapat perawatan yang khusus dari orang tua aslinya, maka sebesar apapun kebaikan orang tua yang mengasuh kita, tetapi dia bukan orang tua yang melahirkan kita, bukan bapak dari bapak kandung kita, tidak akan pernah menyamai orang tua kandung. Sebesar apapun perawatan dan juga kebaikan yang orang tua rawat, tetapi dia bukan orang tua kandung, tidak akan pernah menyamai orang tua kandung. Dan orang tua kandung tidak akan pernah menjadi mantan orang tua. Maka tetaplah berbakti kepada kedua orang tua dengan keadaan dia, dengan semampu dia. dia harus mencari. Kalau seandainya orang tuanya belum dia dapatkan, dia harus mencari, dia harus berbakti kepada kedua orang tua sampai dia dapat. Dan berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci surga. Anda akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua ridha. Dan dalam keadaan bagaimanapun orang tua kita, entah dia sehat atau dia sakit, baik sakit fisik ataupun sakit mental, maka dia adalah orang tua kita. Dan cara berbakti tentunya berbeda-beda dengan satu orang tua dengan orang tua yang lain. Makanya saya katakan, tetaplah berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua kita belum pernah, bahkan mungkin belum pernah menyentuh kita untuk menggendong kita. Apalagi disebutkan tadi karena penyakit yang dia miliki. Tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara berbagai macam cara. Yaitu al-ihsan di sini. Ihsan di sini berbuat baik dengan berbagai macam cara. Memenuhi keperluannya, menyembuhkan penyakitnya, mengobati penyakitnya. Ataupun dengan membuat dia senang atau apa saja. Jangan dikira, perhatikan ini kepada seluruh anak. Jangan dikira berbakti kepada orang tua cuma dengan memberikan harta. Bahkan yang lebih luar biasa adalah membuat hati orang tua tenang, senang, nyaman, tidak penuh dengan pikiran. Itu lebih luar biasa dibandingkan kita hanya memberikan harta kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Membuat orang tua tidak banyak pikiran, membuat orang tua tidak sedih, membuat orang tua tidak resah, itu lebih utama dibandingkan kita hanya sekedar memberikan harta kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Penjelasan sedikit Ustaz berkaitan dengan apakah pada suatu waktu ada seseorang yang tua yang sudah usianya lalu ditempatkan di panti jompo, apakah itu juga salah satu berbuat baik kepada orang tua atau kita durhaka kepada orang tua? Syekh Saleh Fauzan mengatakan orang tua yang diletakkan di panti-panti jompo itu termasuk durhaka kepada orang tua. Apakah dia tidak sanggup lagi untuk menyediakan tempat untuk orang tuanya? Apakah rumah dia begitu sempit untuk orang tuanya? Apakah dia tidak mengira atau tidak memikirkan ketika dia kecil bagaimana orang tuanya menyediakan tempat yang begitu luas untuk dia? Seberapa besar sih yang diinginkan oleh orang tua? Apakah satu kamar 10x10, 5x5? Tidak. Bahkan mungkin tidak lebih daripada 1x1. Beliau tidak ingin rumah yang luas. Beliau tidak ingin uang yang banyak. Beliau ingin di hari tuanya beliau merasa nyaman, tenang, dan diperbuat baik oleh anak-anaknya. Beliau tidak ingin menggerogoti harta anak-anak. Beliau juga tahu diri sebagai orang tua. Durhaka anak yang meletakkan orang tuanya di tempat-tempat panti jompo. Bukankah Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff." Kalau seandainya salah satu atau dari keduanya dia hidup bersamamu dalam keadaan tua, lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua dan hidup bersamamu, digandengkan keduanya, Artinya berbakti kepada orang tua yang semakin tua dengan cara dia hidup bersama kita, itu lebih diutamakan dibandingkan ketika mereka masih muda. Orang tua yang masih muda, mereka bisa punya pekerjaan, mereka punya tempat tinggal. Akan tetapi ketika tua, mereka sudah tidak punya pekerjaan lagi. Mereka akhirnya tinggal di rumah anak-anaknya. Semakin orang tua tua, lanjut usianya, semakin harus lebih perhatian kepada orang tua. Ini malah diletakkan di panti jompo. Sesibuk itukah kita? Sebegitukah kita diatur oleh dunia sampai kita tidak mampu untuk meletakkan orang tua kita di rumah kita? Tidak mampu kita untuk berbuat baik mengurus orang tua kita, memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Maka termasuk durhaka pada orang tua. Orang seorang anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Dan saya kira wallahu alam dengan alasan apapun, termasuk kedurhakaan kepada orang tua dengan alasan apapun, karena tidak ada alasan bagi dia untuk meletakkan orang tua dia di panti jompo, sedangkan dia meskipun dia di rumah kontrakan, meskipun dia sama-sama sempit, tidak ada alasan. Sungguh orang tua tidak menginginkan rumah yang luas, orang tua menginginkan bakti kita kepadanya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Satu dari BBM, dari Ibu Rina. Bagaimana bakti kita kepada orang tua yang keberadaannya jauh karena saya ikut suami? Syukran. Untuk para wanita, maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh adalah qanitat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan qanitat di sini artinya adalah muti'at li azwajihinna, wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. Dan dari sini akhirnya para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa laisa syai'un a'zamu haqqin 'alal mar'ati ba'da nikahiha min wafa'i zawjiha. Tidak ada sesuatu yang lebih besar kewajiban atas seorang perempuan setelah dia menikah adalah dibandingkan dia taat kepada suaminya. Nah, meskipun dia sudah menikah dan lebih harus taat kepada suami, akan tetapi dia tidak boleh memutus hubungan dengan orang tuanya. Dan suami yang pandai dan cerdas adalah yang tidak memutuskan hubungan dengan, tidak memutuskan hubungan seorang anak dengan bapak ibunya. Jadi tetap lebih didahulukan hak suami dibandingkan orang tua, akan tetapi tidak boleh diputus hubungan, baik dengan cara mengunjunginya, menelponnya, mendoakannya, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sehat.